Orang kerja mati-matian, kalau memang belum datang rezekinya, tetap saja enggak bisa, Bu. Setelah menikah, saya berangkat ke Jakarta jadi kepala cabang Primagama tahun 2005. Jadi urutannya tahun 99 saya selesai sekolah di Bustanul Ulum Jaya Sakti. Saya berangkat ke Jogja tahun 99. Tahun 2000 saya mulai pengajian di lokalisasi Sarkem. Jadi pertama kali Gus Miftah kenal lonte itu tahun 2000. Pengajian pertama kali tahun 2000. 2000 sampai sekarang 2019, berarti berapa tahun? Sudah 19 tahun. Waktu itu Gus Miftah masih bujangan, jajal. Wis ketemu lonte. Lak kowe mesti ra kuat. Iso mlebu ra bakal iso metu tak kandhane. 2005 saya menikah. Setelah menikah butuh maisah, saya ke Jakarta kerja jadi kepala cabang Primagama. 2005-2006 setiap minggu saya ketemu Gus Dur, mantan presiden di Ciganjur, tabarukan ngalah berkah Gus Dur. Waktu itu Gus Dur bilang sama saya tahun 2006 bulan April, kamu pulang ke Jogja. Gus Dur bilang begitu. Kenapa Gus? Gus Dur jawab, rezekimu manggone ning bokong. Saya bingung, kok rezeki manggone ning bokong ki maksudnya apa? Padahal tahun 2006 itu rame-ramenya penyanyi dangdut dengan bokong. Inul, Dewi Persik, Nita Talia. Waktu itu kondang-kondangnya goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngelepo, goyang ngaci, goyang ngecat, macam-macam. Saya batin, apa saya harus ikut-ikutan seperti Inul? Apa ya pantes? Akhirnya saya diperintah sama kiai, saya pulang ke Jogja. Sampai Jogja, Masya Allah, gempa bumi. Melu mertua saya waktu itu omahe ambruk. Aku batin, lah melu dawuhe Gus Dur malah kena gempa bumi iki kepiye ya? Akhirnya Gus Dur datang ke Jogja waktu itu. Lihat korban musibah gempa bumi, saya ngawal Gus Dur. Saya tanya sama Gus Dur. Kata Gus Dur, rezeki saya di bokong. Ya, enggak boleh bekerja. Ini saya pulang ke Jogja, kenapa malah gempa bumi? Gus Dur ki ya nyeleneh. Waktu itu jawab, kenapa bantul gempa bumi, Gus, ditanya sama wartawan. Gus Dur jawabnya apa? Yang salah DPR. Loh, apa hubungannya dengan DPR? Yang salah DPR. Kenapa? Karena Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Karena waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi. Waktu itu. Selesai saya tanya, "Gus, kula niku nderek jenengan malah gempa bumi omahe maratuwa kula ambruk pripun?" Jawabane Gus Dur napa? "Ya sing sabar." Saya tanya, "Gus, sabar niku enten watese napa mboten?" "Ora ana, Li. Sabar kuwi ora ana watese, soalé sing duwe wates mung Lampung Tengah." Saya gedeg-gedeg. Orang yang matanya tidak melihat tapi hatinya terang benderang itu kan di dunia cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua siapa? Si buta dari gua hantu. Bapak Ibu tahu yang digendong si buta dari gua hantu itu siapa? Ini. Oh, kayak ketek ya kayaknya. Posisi saya waktu itu mau limo. Apa itu mau limo? Madep mantep, mangan melu, moro tuwo. Malah omahe ambruk. Tidak hanya mau limo, M10. Madep mantep, mangan melu, moro tuwo muring-muring, menantu meneng mawon. Malah akhirnya M15, madep mantep, mangan melu, moro tuwo muring-muring, menantu meneng mawon, moro tuwo mati, menantu melu marisi. Mertua saya cuma jawab 1 M, apa itu? Matamu. Begitu gempa bumi, ini loh yang namanya ajal, titi wanci itu. Begitu gempa bumi, saya dibohongi sama orang. Diajak kerjasama bikin perusahaan butuh modal. Sertifikat rumah mertua saya masukkan ke bank 35 juta. Bikin perusahaan sama kawan saya ini. Ternyata apa yang terjadi? Uang 35 juta digondol sama kawan saya, akhirnya saya punya utang di bank. Kan merongos. Anak saya umur 2 tahun, banter-banternya nyusu. Saya enggak kuat belikan susu untuk anak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah. Tiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Akhirnya istri saya bingung dikasih anaknya apa bapaknya. Akhirnya kita rapat, saya sama anak. Anak saya ajak rapat persusuan. Ayo, sekarang gimana solusinya? Gampang. Saya isinya, abah wadahnya. Oke, alhamdulillah. Cangkemmu ngopo? Kamu belum paham. Yang paham hanya Pak Bupati. Ada rapat berkaitan dengan persusuan. Maksud Gus Dur tadi mengatakan rezekimu dibokong itu apa ternyata? Sudah, kamu gak usah neko-neko, di rumah saja ngurusi ngaji anak-anak, sudah nanti Allah yang cukupi kamu. Dan ternyata benar, Bu. Tahun 2007 saya waktu itu dikontrak salah satu acara TV di Jakarta. Saya ingat betul itu, TV-nya namanya La TV. La TV itu sekarang ganti namanya TV One. Alah sok Inggris. Wong tulisannya TV One kok. TV One apa TV One? Ngomong TV One tak keplak, woy, ayo. TV One. Sebulan saya di TV Jakarta, saya mundur. Enggak kuat saya. Dunia pertelevisian seperti itu. Akhirnya saya mundur. Sudah ngurusi ngaji kecil-kecilan. Saya ingat betul ngaji waktu itu pakai motor Astrea Grand mertua saya tahun 96. Benudan mogok. Ini berjalan bertahun-tahun. Sambil ngurusi pengajian di lokalisasi. Padahal Bapak Ibu, dari tahun 2000 saya pengajian di lokalisasi itu, semua biaya pengajian yang nanggung saya. Saya butuh makan untuk PSK tak carikan. Kalau sekarang malah 3 bulan sekali saya belikan mukena untuk para PSK. Sajadah, mukena, Quran. Saya bagi mereka sekali beli 200 sampai 300. Saya dulu pengajian di sini, daerah sana ditanya, "Kok saya enggak dikasih rukuhnya, Gus?" Tak jawab, "Apa kowe iki lonte aku?" Wong aku nukoke lonte. Mau dipaksakan seperti apa kalau belum datang rezeki ini ora iso le. Ora iso. Kematian sama banyak orang yang berhaji minta kepada Allah, "Ya Allah, matikan saya di Mekah." Enggak bisa. Karena Allah tidak mengendaki. Tetapi kalau Allah mengendaki, coba Anda lihat. Sayyidina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair. Masya Allah, ngiri kita Bu sama beliau. Ada 4 catatan dari saya untuk Mbah Mun terkait dengan meninggalnya beliau. Saya sampaikan di acara Tokso Rosi Kompas TV. Bagaimana kemudian Allah tidak memuliakan Mbah Mun? Luar biasa. Satu, Mbah Mun itu mencintai kota Mekah karena beliau pernah sekolah di Mekah, pernah mondok di Mekah, dan Allah memanggilnya di kota Mekah. Satu. Yang kedua, Mbah Mun itu kebiasaannya haji. Anda tahu Mbah Mun haji berapa kali? 70 kali. Umurnya 90 tahun, hajinya 70 kali. Beliau absen haji itu tahun 2018. Yang lain haji semua 70 kali. Saya doakan ibu-ibu bapak-bapak Sinar Banten supaya bisa berangkat haji. Kalau cuman amin tok, yakin enggak berangkat. Sing daftar saiki mangkate 20 tahun meneh kok mau ngamin tok. Dan Allah memanggil Mbah Mun di musim haji. Dua. Maka dikatakan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka ketika kemudian saya sakit 10 hari yang lalu, saya pulang dari Aljazair, Afrika. Dokternya bilang, "Gus Miftah, istirahat di rumah sakit. Gus Miftah ini sakit." Saya bilang, "Enggak mau. Saya tetap berangkat ngaji." "Kenapa?" Kalau seandainya saya berangkat ngaji dalam keadaan sakit, kemudian saya mati, kan indah meninggalnya dalam keadaan pengajian. Umpamanya saya di sini tahu-tahu Israel datang, diumumkan di Masjid Sinar Banten, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Banser, umpamanya. Kan keren. Ya ora wedi ngono kuwi, santai wae. Itu senajan to aku luwih tua daripada awakmu, awakmu luwih nom daripada aku, iso sing mati kowe dhisik. Maka kalau kemarin saya ngaji di Mabes Polri itu saya guyoni polisi. Ah polisi iki senengane ngaji, sok matine pas pengajian. Tapi lah polisi gaweane ning pinggir dalan tok hati-hati. Matine tabrak truk tak kandhani. Pas matamu pas lho. Saya ditanya sama Pak Wakapolri, gimana pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia hari ini? Keren. Polisi Indonesia itu sekarang baik. Tapi yang paling baik ada dua. Apa Gus? Patung polisi sama polisi tidur aku. Sampai polisi. Polisi itu yang menjengkelkan cuma satu. Apa? Polisi Cilukba. Lampu merah, menggo, ngeng. Iya. Dancuk, dancuk. Senengane golek-golek aku. Polisi di Jakarta dong uyu ngakak. Saya itu pernah bonceng Imam Sugianto Brigjen bintang 1. Sama Bu di lampu merah tahu-tahu begini. Iya. Kowe iki ngopo to, Dul? Dul. Kadang-kadang takoni, ada STNK-nya? Ada. SIM-nya ada? Ada. Pakai helm? Pakai helm. Akhirnya apa? Tutup pentilnya enggak ada. Halah. Apa hubungannya karo tutup pentil? Saya itu kan kajian tetap di Mabes Polri sebulan sekali. Kalau belum datang waktunya enggak bisa dipaksakan. Tak kasih tahu Bapak Ibu. 8 tahun yang lalu saya itu mau beli motor saja takut. Enggak berani. Kredit enggak berani. Kenapa? Karena enggak punya penghasilan. Tapi ketika saya ingat kata-kata Gus Dur, santai, rezekimu manggone ning bokong. Ya sudah, saya manut perintah kiai kok. 8 tahun yang lalu. Saya membangun pesantren akhirnya 7 tahun yang lalu. Kalau kemudian Allah menghendaki, semua santri saya gratis. Dari mana-mana, dari Kalimantan, dari Lampung, dari Palembang. Yang paling nakal-nakal dari mana? Dari Lampung. Ya Allah, mumet dasku. Lampung mana? Ya Lampung Tengah. Anak buah siapa? Anak buah Lukman. Tenan. Tempat saya itu gratis Pak Bupati. Makannya, mondoknya, semuanya gratis. Makanya kalau ada anak di sini nggak bisa bekerja, belum bekerja atau mau kuliah nggak punya biaya, mondok saja di tempat saya gratis. Atau kuliah di Jogja, jangan ngekos, mondok saja. Dikasih makan nggak? Tak kasih. Tonggokku duwe asu tak pakani je padahal. Gratis. Kalau Allah sudah mengendaki, dulu saya enggak bisa makan, sekarang saya menggratiskan 120 orang santri di pondok. Kalau Allah mengendaki, setiap malam Minggu Pahing saya pengajian di pondok yang hadir orang 10.000. Semuanya makan tanpa kota infak, tanpa proposal, enggak ada panitianya. Semuanya bisa jalan. Setiap 35 hari sekali. Awakmu gawe pengajian ngene setahun pisane piye. Ini ragatnya dari mana ya? Kiyaine bengok-bengok ngaji kono bengok-bengok kotak infak. Ajal. Makanya kalau ada orang kaya itu sombong, hati-hati. Mung titipane gaya. Saya mau tanya, biasanya yang sombong tuh yang kaya apa yang miskin? Kaya. Kere sombong. Sing disombong ke apane? Lah wong sugih jak ngaji angel. Lah wong kere iki pengajian naas, nyenengke lungguh sak gon-gon oke. Ora kebagian kritiker ora apa-apa. Tetep lungguh. Mulih little bonsir. Apa kuwi little bonsir? Silite gatel kelebon pasir. Makanya yang kaya jangan sombong. Yen wis mati bondora melu. Melu enggak, Bu? Buktinya apa? Bakul helm. Walaupun helmnya banyak, mati ndase yo ora heleman. Ana wong mati heleman? Ora ana. Yen wis mati bondora melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Banser jomblo. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah ala Toha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya muncul lagi. Tadi belum selesai. Oh, baru jalan. Insyaallah. Ngempon niku ana kotak infak, duwite tokke. Pengajian delok kiai sangune 1000, ning kebun binatang delok ketek 100.000. Berarti luwih larang ketek napa kiai? Ketek. Jenengan luwih ngajeni menghormati kiai napa ketek? Kurang aja to ketek. Lemu kemayu. Nego duitnya ditokke, kono ke pejabat-pejabatnya kan dijalui kono, segede-gede. Pak Bupati pengajiannya saya napa mboten? Saya nanggap dhewe. Masa pengajian delok kiai, infake 1000 ngrogoh kotang, alah-alah. Padahal jenengan ngerti kotang kok kotang. Duit sewu niku gambare napa? Pati murah nyekel pedang. Kok mleboke kotang bacoki susumu delok wae. Jijiki. Ya wis, men anake dadi kiye tak dongake karo nunggu kotak infake rampung. Nggih. Bocah cilik diwulang ngaji. Yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Ora mau amin ke. Telat malaikate minggat kesuwen. Dulangi, dulangi. Swara kula niku entek-entekan mohon tasik ndongake jenengan kok. Bocah cilik diwulang ngaji. Yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, bu, kira-kira wong sugih karo wong kere niku luwih mulya pundi? Sing kere jawab kere. Tapi bener kere. Soale Kanjeng Nabi niku donga sing paling sering diwaca napa? Kula aturke jenengan diterokke kira-kira jenengan gelem nglakoni apa ora? Niki dongane Kanjeng Nabi, gelem nglakoni napa mboten? Purun, ayo diwaca dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni miskinan wasurni mahal masakin. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan ndadekke kula wong kere. Kowe ora usah ndonga kuwi. Wong ora ndonga mawon wis mandi. Wis mandi kerene maksude. Lah kaya Kanjeng Nabi iki le, ndonga njaluk kere lumrah. Wong Kanjeng Nabi kuwi asline sugih. Buktine napa? Kanjeng Nabi niku nglamar Siti Khadijah mas kawine napa? 20 ekor unta. Sak unta regane 20 juta. Berarti mas kawine Kanjeng Nabi pinten? 400 juta. Lah kowe kudu kaya Kanjeng Nabi, rabimu kapan? Sak modare kowe ra rabi, rabi. Kula mbiyen ya padha 20 ekor. Napa? Tengu. 1000. Halo, halo. 1000. 1000. Ngene iki lho. 1000. Kono kae lho sing suge-suge kae lho dijaluki. Ono kae. Ono. Kowe njaluk aku, rapopo tak rabi sisan. Rene lak wene iki. Aku meneh kok bupatine ora. Isin pokoknya. 1000 matamu, 1000. Kiai viral imsai infake 1000. Ngopo Salim Salim? Mah. Saya tak ndelok duwite wong kene kaya ngopo to? Ya Allah. 2000. Ambune kotang. Rosah. Yo siji meneh. Bangkrut aku pengajian ning kene. Iki malah suwe-suwe cangkeme kaya cangkem rondo iki. Banser mau jalui mesake. Banser kuwi iki pengajian ra ono sangune. Panitia ra pengerten. Bocah rolas rokoke sak bungkus. Kan saler-saler. Jijiki. Yo ngono kumismu iki dikerok. Jenggot iki ra ketang titik sunah diingu. Nak kumis dikerok. Alhamdulillah satu minal fitrah. Siji khitan. Loro ngetoki kuku, telu ngerok kumis, papat nyabut bulu kelek. Jadi ibu-ibu, bojone mulih kok kebon sawit, cabuti sunnah Rasul. Sing nomor 5 apa? Mencukur bulu kemaluan. Kuwi yo sunnah. Tapi ingat, dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Ngomong malah ning salon. Badhe napa? Cukur, Mbak. Cukur napa? Rebonding sekalian ya. Jiji. Lah ansor banser iki tenagane wae aja duwite. Nggih napa mboten? Oh mesake. Wis ra sangu. Iki buktine ngerok kumis ra kuat tuku silet. Kowe tuku rokok rung. Yo tak kaya duit gitu tuku rokok. Lah kok kene-kene pengajian apa diperes? Malah kena apa jatah preman, jape, jape. Kuwi cah pira basere? Eh? Halo-halo kaya aku bapakmu. Nyong gitu ku rokok 200 wae kono engko. Kuwi nang omah duwe TV apa ora? Duwe, ora tak tokoke duwe kok. Ning omah ndek kulkas ra. Ora duwe. Ya tuku dhewe. Kaya aku bojomu. Tuku rokok karo kancane ra diuntal dhewe. Pengajian amplope ra jelas malah tombok. Walah bekri, bekri aku. Ya, eh. Wis jodoh. Ajal apa mana iki mau rezeki pangkat jabatan podo Eh, saiki kula krungu jarene mereka ajeng pilihan kepala kampung. Betul? Rungokno omongan kuwi. Calone sapa aku ya ora ngerti. Ya ora nyengoni aku. Mila aku ngomong bebas sak cangkem-cangkemku ya ra. Aku moh lak ngaji diatur-atur. Nyangoni piro kok wani ngatur aku. Pak Bupati. Halo. Bupati ini nyuwante ngono pengajian ngene iki karo mangan kacang. Muga-muga Pak Bupati ini panjang umur. Wong sak donya mati Pak Bupati urip dhewe. Asli banyu kambil iki. Kecing. Tak video ah, tak posting Instagram. Dio. Ini adalah suguhan pengajian di Sinar Banten Bekri. Yang biasanya saya dikasih degan, ini dikasih kambil. Banyune kecing. Sing nyuguh sapa? Kae rupane kae. Awas, posting viral. Pangkat dan jabatan. Coba Anda lihat kepala kampung calon-calon legislatif kemarin mengeluarkan ratusan juta bahkan miliar. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, enggak mungkin jadi. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki, kun fayakunnya Allah, enggak perlu modal banyak jadi. Tak wenehi contoh, ning Madiun pilihan lurah kepala desa. Bojone lanang nyalon. Undang-undangnya harus ada dua calon, enggak ada yang maju. Akhirnya istrinya ini etok-etoke maju. Yang suami tiap hari keliling kampung, sana kemari kampanye. Yang perempuan di rumah tok. Apa yang terjadi? Pas pilihan dua orang ini suami istri maju berdua. Yang suami di mana-mana PD karena dia kampanye, istrinya ini hanya calon hapus-hapusan. Ternyata begitu pilihan apa yang terjadi? Yang terpilih istrinya. Itu yang namanya ajal. Coba sama dulu. Saya itu pertama kali khotib Jumat. Gara-gara apa? Khotibnya enggak datang. Akhirnya takmirnya bilang, "Miftah, kamu khotib." Saya khotib. Begitu saya khotib, khotib aslinya enggak diundang lagi. Kenapa? Lebih bagus gantinya. Ngono, Bro. Itu namanya ajal. Mau mengeluarkan berapa miliar pun uangmu, kalau Allah gak menghendaki, gak mungkin jadi. Makanya banyak orang stres. Mau nyalek, bantu masjid karpet, gak jadi. Karpetnya digulung meneh. Mau nyalon, bantu aspal, gak jadi aspalnya diminta. Yang lucu di tempat saya, nyalek, bantu bandoso. Delalah ora dadi. Sebelum diminta tak telepon, arep mau jipuk jupuan tumpak ana dhewe aku ngono. Kalau Allah enggak menghendaki. Tetapi ketika Allah ini menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba kita lihat, apa sih Allah yang tidak mampu? Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa contohnya? Dawud. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Siapa? Sa'labah. Allah mampu menghinakan orang kaya. Siapa? Korun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Dawud. Allah mampu menjadikan raja di raja jatuh terhina. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gadis, gak pernah pacaran, bisa hamil. Siapa? Maryam. Orang duwe bojo meteng. Tapi saya pesen sama anak-anaknya ibu-ibu di Sinar Banten. Anakmu aja melu-melu Maryam. Oh malah gaya, Pak Bupati anak kula kaya Maryam. Piye kuwi? Ora duwe bojo meteng. Lah niku ora kaya Maryam tapi diuntal codot. Endi codote? Iki.